Anaknya nafas berat bagi si kecil. Terbawa arus melodi nasibnya. Titik-titik palu iri doanya tanpa dia mengeluh. Si kecil tak kunjung jadi besar. Apabila ada orang berbagi rasa bagaikan tetes embun penyejuk jiwa. Tak kuih.